هذا الكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد قرية المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كتاب سيف الأباب قول الله تعالى أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. Baik, sebelum kita lanjut satu hadis lagi pada bab ini, kita silakan dulu ikhwah dan menghafal. Dalil-dalil tentang batilnya kesyirikan, batilnya penyembahan atau peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis dalam masalah ini. Berikutnya satu hadis lagi pada bab ini. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa fihi, dan juga disebutkan di dalam Sahih Bukhari, disebutkan juga dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, apa soalnya? Soalnya. Baik. Ya. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Abu Hurairah berkata, siapa nama Abu Hurairah? Dhurrahman bin Sa'd. Baik. Kapan Abu Hurairah masuk Islam? Pada tahun ke-7 Hijriah, tepatnya pada perang Khaibar. Baik. Kenapa bisa Abu Hurairah mengalahkan sahabat? Ilmunya mengalahkan sahabat, padahal Abu Hurairah itu belakangan masuk Islam. Nanti tahun ke-7 Hijriah baru masuk Islam, berarti sekitar 3 tahun lebih beliau bersama dengan Nabi, berguru kepada Nabi 3 tahun lebih. Tapi kenapa mengalahkan ilmunya sahabat yang lain? Kenapa bisa? Bahkan dari 6 sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000, yang punya hafalan hadis lebih dari 1000, Abu Hurairah urutan pertama. Abu Hurairah urutan pertama. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Kalah hari dia sahabat yang lain. Padahal sahabat yang lain itu pertama-tama masuk Islam. Abu Hurairah belakangan. Tapi kenapa Abu Hurairah urutan pertama dari sahabat yang punya banyak hadis, meriwayatkan banyak hadis? Sebelum masuk Islam, bagaimana cara? Dari mana dia mendengar? Baik. Iya, satu jawaban. Ada yang lain? Mendapatkan doa Rasulullah. Baik. Ada yang lain? Rasulullah. Abu Hurairah. Baik, asal. Abu Hurairah itu memfokuskan diri untuk belajar. Ya, dia meninggalkan semua aktivitas dunia dan naam selalu bersama dengan Nabi. Bahkan Abu Hurairah itu ya sampai berapa kali menahan lapar demi untuk ilmu. Demi untuk ilmu. Sampai pernah Abu Hurairah itu berguling-guling sampai orang mengira, anak-anak mengira orang gila. Kenapa Abu Hurairah berguling-guling? Karena kelaparan, sakit perutnya, menahan lapar. Itulah Abu Hurairah, sampai akhirnya beliau memiliki hadis yang sangat banyak mengungguli sahabat-sahabat yang lain. Nah, makanya Abu Hurairah mengatakan, ya orang-orang sibuk di pasar, adapun saya sibuk bersama Nabi, apa, di atas perut yang kosong ini. Ya, itu kata Abu Hurairah. Sampai-sampai Abu Hurairah pernah mendatangi penduduk pasar. Kata Abu Hurairah, "Eh kalian, kenapa kalian masih di sini? Padahal di masjid itu dibagi warisannya Nabi. Kenapa kalian di sini? Padahal di masjid sana dibagi warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketinggalan kalian. Tidak dapat jatah kalian." Maka mereka pun bersegera kemana? Ke masjid, menyaksikan. Ternyata sampai di sana tidak ada pembagian harta warisan, tidak ada satupun. Maka mereka kembali kepada Abu Hurairah. "Abu Hurairah, katanya ada pembagian warisan, tapi sampai kami di sana tidak ada sesuatu." Kata Abu Hurairah, "Apakah kamu melihat di sana ada orang yang sholat, ada orang yang berzikir, ada orang yang melakukan majelis ta'lim?" Kata mereka, "Iya, kalau itu ada, itulah warisan Nabi. Orang-orang yang berkumpul mendengarkan ilmu, itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dibagi kalian tidak dapat. Sebab di mana? Di pasar kalian." Ya, di pasar kalian. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita ikhwah sekalian, ya, untuk memperoleh sebuah ilmu butuh kesungguhan. Ya, butuh kesungguhan sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bersungguh-sungguh mencatat, bersungguh-sungguh menghafal, bersungguh-sungguh mendatangi majelis ilmu. Sebab kata para ulama, Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, la yastata'u al-ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan badan yang santai. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan badan yang santai. Oleh karena itu, siapa yang mau seperti Abu Hurairah, dia ikutilah jejaknya Abu Hurairah. Ikutilah minimal ada sedikit bias dari akhlak dan perilaku Abu Hurairah ketika dalam menuntut ilmu. Tapi beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi wa andir ashirataka al-aqrabin. Ya, kata Abu Hurairah, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran, telah menurunkan firman-Nya, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa andir ashirataka al-aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang paling dekat, wahai Muhammad. Ya, ini ayat yang turun. Ya, kata Abu Hurairah, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, yaitu wa andir ashirataka al-aqrabin, berikanlah peringatan wahai Muhammad kepada keluargamu yang paling dekat, maka Nabi segera, Nabi langsung berdiri berkhutbah di hadapan para manusia, di hadapan para keluarganya pada saat itu. Apa khutbahnya Nabi? Sebentar kita baca. Baik, ikhwani fillah azzaqakumullah. Dari ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan tadi, yaitu firman-Nya, wa andir ashirataka al-aqrabin, wahai Muhammad, berikanlah peringatan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala akibat orang-orang yang membangkang. Berikanlah peringatan itu kepada keluargamu yang paling dekat. Ini firman Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ayat ini diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kata beliau, wa fi hadha dalil ala anna ad-da'iyata wal amira bil ma'ruf والناهي عن المنكر يبدأ بأهل بيته وخاصته أولا ثم بجيرانه وأهل بلده ثم يمتده بالخير إلى من حوله من البلاد. Kata beliau, dari ayat tadi terdapat dalil bahwasanya seorang dai, seorang da'i, seorang muballigh, seorang ulama, seorang ustaz, dan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, walaupun bukan ustaz, tapi memerintah orang kepada kebaikan, mengajak orang melakukan kebaikan, mencegah orang, melarang orang dari melakukan kemungkaran, maka bagi seorang da'i atau orang yang mengajak kepada kebaikan, itu hendaknya memulai dengan keluarganya dulu. Dalam berdakwah, itu hendaknya seorang da'i atau orang-orang yang ingin mengajak manusia kepada kebaikan, itu harusnya dimulai dari keluarga dulu. Dan orang-orang yang terdekat dengannya lebih pertama kali. Dari mana kita memetik, dari mana beliau memetik ucapan beliau ini dari ayat tadi. Iya. Kemudian setelah dia mendakwahi keluarganya, ya, baru dia berpindah kepada tetangganya. Keluarga di rumah dulu, baru mengurusi orang lain yang ada di tetangga. Baik. Tsumma yantadu bil khair, setelah itu baru kemudian memperlebar. Baru kemudian memperlebar, ya, jangkauan dakwah itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dari negeri itu. Itu kata beliau. Itu diambil dari firman Allah, wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada keluargamu dulu yang paling dekat. Iya. Ammal aksu, adapun kebalikannya kata beliau, adapun kebalikannya, wa huwa ayyadhhab, yaitu seorang dai pergi ke negeri-negeri jauh, tempat-tempat jauh berdakwah. Ya. Wa idal biladil ba'idah. Pergi bahkan bukan lagi ke apa kabupaten-kabupaten yang jauh, tapi sudah keluar negara. Tempat-tempat yang sudah di luar negara dia berdakwah. Wa yatruku ahlahu, namun dia meninggalkan keluarganya tidak didakwahi. Ya, dia berdakwah ke sana kemari, tapi keluarga tidak didakwahi, tidak diperhatikan. Kata beliau, fa hadza khilafu manhaj rasul, maka ini menyelisih manhaj Nabi dalam berdakwah. Ini kesalahan dalam berdakwah. Nah, ketika seseorang itu sibuk berdakwah, dia kesana kemari, bahkan sudah keluar terus berhari-hari, sementara keluarga ditinggal. Ya, dibiarkan keluarga tidak menutup aurat, dibiarkan keluarga keluyuran kesana kemari. Ya, kenapa? Karena ditinggal oleh suami dengan alasan berdakwah. Istri ditinggal, anak ditinggal, tidak diperhatikan pendidikan mereka, tidak diperhatikan kebutuhan mereka, apalagi yang berkaitan dengan agamanya, dengan alasan apa? Dakwah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, ini termasuk kesalahan ya dalam berdakwah, dan ini menyelisih manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Baik. Saudara ikhwani fillah azzaqullah, ya, kita sebagai kepala rumah tangga, apalagi dia seorang ustaz, itu ada tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab. Yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang pertama kali adalah keluarga. Ala kullukum ra'in. Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. War rajulu ra'in li ahli baitihi, seorang suami itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah terhadap yang dia pimpin. Iya, maka kita sebagai seorang suami jangan hanya memikirkan diri sendiri, sibuk kesana kemari ta'lim, tapi istri ditinggal, tidak diperhatikan kebutuhan istri dalam belajar. Iya, dibiarkan mereka terlunta-lunta, sementara kita sibuk kesana kemari ta'lim, sibuk kesana kemari berdakwah. Ini harus kita perhatikan, sebab kita sebagai seorang suami itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mar'ah, demikian pula seorang istri. Dia adalah ra'iyah. Dia juga seorang pemimpin bagi anak-anaknya. Pemimpin dalam rumahnya, dan dia pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia pimpin. Dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah terhadap pendidikan-pendidikan anaknya, terhadap ya keselamatan keluarganya yang ada dalam rumah. Itu semua masing-masing bertanggung jawab ikhwan fillah azzaqullah. Ini hukumnya fardhu ain. Hukumnya fardhu ain. Sementara berdakwah di luar itu hukumnya apa? Fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang lain berdakwah, maka gugur kewajiban kita. Adapun dalam lingkungan rumah tangga, itu hukumnya apa? Fardu ain, wajib bagi setiap masing-masing untuk mendakwahi keluarga. Baik, oleh karena itu Nabi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai memberikan peringatan kepada keluarganya yang paling dekat. Baik, kemudian Syekh Shalal Fauzan menyebutkan dalam syarahnya bahwa kita harus mendahulukan keluarga dalam berdakwah karena dua hal. Kata beliau, kita harus mendahulukan keluarga dalam berdakwah karena dua hal. Baik. Ya, terus sebelum kita sebutkan dua sebab ini, ya, juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara dalil bahwa kita harus memulai keluarga dulu baru orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dulu. Diri dulu. Jaga dirimu dulu. Kemudian setelah itu dan keluargamu. Jaga dirimu dan keluargamu dari pedihnya siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat, kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga dirinya dan keluarganya dulu. Setelah itu baru orang lain dipikirkan. Diri dan keluarga dulu dipikirkan, baru kita pikirkan orang lain. Ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Syeikh Shalal Fauzan menyebutkan, kenapa kita harus mendahulukan keluarga dibandingkan orang lain. Kata beliau, ada dua hal, ada dua sebab. Yang pertama kata beliau, li'annal aqariba lahum haqqun. Karena keluarga itu punya hak. Punya hak dari kita. Keluarga kita itu punya hak yang harus kita berikan haknya. Kalau kita tidak berikan haknya, berdosa kita. Dia punya hak yang harus kita penuhi. Baik. Wa min a'dami huquqihim, dan di antara hak-hak mereka yang paling besar, banyak hak-hak mereka yang harus kita tunaikan sebagai seorang suami. Tetapi kata beliau, di antara hak mereka keluarga yang paling besar adalah irsyaduhum ila ma fihi khairihim wa salahihim. Irsyaduhum ila ma fihi khairuhum wa salahuhum, yaitu membimbing mereka, membimbing keluarga, ya, kepada kebaikan dan apa yang bermanfaat untuk mereka dan apa yang bisa menjadikan mereka bahagia dan selamat. Itu hak mereka yang paling besar, membimbing mereka kepada kebaikan, kepada perkara yang memberi manfaat untuk mereka dan yang memberikan keselamatan dan kesuksesan untuk mereka. Kata beliau, fahada anfa'u min an tu'tiyahum adh-dhahabu wal fiddatu wal amwal. Kata beliau, ini lebih bermanfaat. Yang ini lebih bermanfaat untuk mereka daripada engkau memberikan emas kepada mereka, memberikan perak kepada mereka dan harta yang begitu banyak kepada mereka. Nah, ini lebih bermanfaat untuk para keluarga kita. Ya, bagaimana kita menjadikan mereka sebagai istri yang soleha, membimbing mereka kepada jalan-jalan kebaikan. Ini jauh lebih bermanfaat daripada emas yang bergeram-geram kita berikan kepada mereka. Ya, sebab banyak suami lalai dari masalah ini. Mereka mengira bahwa setelah mereka sudah memberikan nafkah kepada istrinya, selesai masalahnya. Mereka mengira bahwa itulah haknya, istri yang harus kita berikan. Padahal hak mereka yang paling besar yang harus ditunaikan oleh suami adalah memperhatikan agama mereka, memperhatikan kebaikan mereka. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun la yanzurullahu yaumal qiyamah." Ada tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ada tiga orang yang tidak akan dipandang oleh Allah, yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ada tiga orang. Yang pertama, al-aqu li walidayhi. Seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. anak yang durhaka kepada kedua orang tua, maka pada hari kiamat dia tidak akan dipandang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, wanisa al-mutarajjila, seorang istri, seorang wanita yang berpenampilan sebagai laki-laki, seorang wanita yang menyerupai laki-laki, kebalikannya bencong. Ya, wanita yang berpenampilan sebagai laki-laki, rambut dipotong, rambut dipotong seperti laki-laki. Sebab asalnya wanita itu panjang rambutnya, maka dia potong rambutnya, maka ini masuk. Dipotong rambutnya sehingga mirip laki-laki. Ya, seperti orang yang mau masuk poluan, itu kan? Atau orang yang kerja di apa namanya penerbangan atau yang lainnya, itu di rambutnya dicukur sehingga mirip seperti laki-laki. Ini masuk dalam hadis. Seorang wanita yang berpenampilan sebagai laki-laki. Yang ketiga ad-dayyut. Yang ketiga ini ad-dayyut. Apa dayyut? Apa itu dayyut? Alladhi yuqirru fi ahlihi al-khabar. Seorang suami yang membiarkan, yang membiarkan di tengah-tengah keluarganya itu terjadi maksiat. Itu dayyut. Itu yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Seorang laki-laki, seorang suami yang membiarkan istri menutup, membuka aurat, membiarkan istri tidak memakai jilbab, membiarkan istri memakai pakaian yang ketat, membiarkan istri keluyuran di luar tanpa ada maslahat. Ini dayyut. Nah, maka seorang laki-laki, seorang suami, ketika dia membiarkan di tengah-tengah keluarganya terjadi penyimpangan, terjadi kesalahan, terjadi maksiat, maka itulah orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Oleh karena itu beliau mengatakan, Syekh mengatakan, ya, kita harus mendahulukan keluarga, sebab keluarga punya hak yang harus kita berikan. Kapan kita tidak memberikan haknya keluarga, maka kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang kedua kata beliau, di ajlil qudwa, kita harus mendahulukan keluarga dalam rangka menjadi contoh dalam berdakwah, supaya bisa kita menjadi contoh. Ya, seorang da'i ketika ingin mendakwahi orang lain, dakwahi keluarga dulu, supaya bisa anda menjadi contoh. Ya, supaya bisa menjadi contoh. Ya. Li'annaka idza da'awta an-nas, karena jika engkau mendakwahi manusia, wa tarakta ahla baiti, kemudian kamu biarkan keluarga, kamu tinggalkan keluarga, maka manusia akan mengatakan apa? Apa kira-kira manusia akan bilang? Kan begitu. Sehingga dakwah itu sulit untuk diterima. Iya. Dakwah itu sulit untuk diterima. Ada misalnya, kita misalnya mengatakan, berbuatlah tutuplah aurat kalian, sementara anaknya tidak berjilbab, kan begitu? Iya. Tinggalkanlah minuman keras, sementara anaknya penjual minuman keras, kan begitu ya? Sehingga dakwah itu sangat sulit untuk diterima, bahkan mungkin akan ditertawakan kita oleh masyarakat. Iya, kenapa ditertawakan? Sibuk berdakwah tapi keluarga terbengkalai. Iya. Nah, sibuk berdakwah tapi keluarga terbengkalai. Nah. Ya, ini kata Syekh Shalal Fauzan. Kemudian itu tadi faedah ayat yang diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan. Kemudian ketika ayat ini turun, ketika ayat ini turun, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Segera langsung Nabi berkhutbah. Langsung Nabi berkhutbah. Nah, dari ini kata Syekh Shalal Fauzan mengatakan, wa fi hadza dalilun ala wujubil mubadarati ila fi'lil awamir. Maka di sini terdapat dalil bahwa wajib untuk segera menunaikan perintah Allah. Ya, ketika ada perintah Allah jangan menunda. Jangan mengatakan nanti, nanti, nanti. Ketika ada perintah Allah yang telah kita ketahui, maka dianjurkan kita untuk segera apa? Untuk segera melakukan, jangan menunda. Sebagaimana Nabi ketika turun perintah Allah, wahai Muhammad, berikan peringatan kepada keluargamu, maka langsung Nabi mengumpulkan keluarganya dan memberi peringatan, tidak menunda. Maka demikianlah seorang muslim dalam perkara kebaikan, jangan dia menunda. Ya, kalau ada perintah Allah Subhanahu wa taala, segera dilakukan. Ya, segera dilakukan. Baik. Apalagi kalau ada perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakan nanti saya pikir dulu. Nanti saya pikir dulu. Jangan sampai bertabrakan dengan pekerjaanku. Itu kan tidak layak. Atau ini tidak cocok dengan keadaan. Ya, maka ini sangat tidak pantas. Ya, maka seorang muslim ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sudah yakin itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia memohon pertolongan kepada Allah agar segera untuk melakukannya, agar diberikan kemudahan untuk segera melakukan sebagaimana Nabi. Kemudian di sini ketika ayat itu turun, Nabi berkhutbah. Dalam riwayat yang lain, Nabi naik ke atas mana? Nabi naik ke atas bukit Safa. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naik ke atas bukit Safa berkhutbah. Ya. Nah, dari riwayat ini ikhwan fillah rahimakumullah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan fihi masyru'iyyatu an yaqul al-khatib wal muballigh ala murtafa min ajli an yarahu an-nas. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah memberikan peringatan kepada keluarganya, maka Nabi langsung naik ke atas bukit Safa. Ya. Nabi naik ke atas bukit Safa. Maka kata beliau, di sini terdapat dalil disyariatkannya seorang khatib dan seorang mubaligh itu berada di tempat yang tinggi ketika berkhutbah. Itu dalilnya. Ya, seorang khatib atau mubaligh ketika ingin menyampaikan ceramah atau menyampaikan ilmu, maka disyariatkan dia berada di atas tempat yang lebih tinggi daripada pendengar. Ini dalilnya. Ya. Min ajli an yarahu an-nas, agar supaya manusia melihat dia. Melihat dia. Wa min ajli an yuballigha sawtuhu ila al-hadirin, dan juga agar supaya suara itu tersampaikan kepada seluruh yang hadir. Baik, masya Allah. Ya, ini dalilnya. Kalau ada yang mengatakan kenapa orang berkhutbah itu naik di atas, itu tidak sopan. Masa kita di bawah semua dia naik, anak muda lagi, orang tua di bawah, tidak sopan itu. Ustaz tidak sopan itu. Ya, maka kita katakan bahwa itu ada. Justru itu yang disyariatkan. Ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mengatakan tidak sopan, iya, Nabi di sini ketika naik ke atas bukit Safa memberikan peringatan, yang didawahi siapa? Yang didawahi siapa? Nanti disebutkan pamannya, orang tua yang didawahi, pamannya nanti akan disebutkan isi khutbahnya. Baik. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas bukit Safa dan mulai memberikan peringatan, menyampaikan khutbah. Apa khutbahnya? Kata beliau, ya ma'asyara Quraisy, aw kalimatan nahwaha, ishtaru anfusakum, la ughni ankum minallahi syai'a. Kata Rasulullah setelah berkumpul semua keluarga dari keluarga Quraisy, kata Rasulullah, wahai kalian suku Quraisy, sukunya Rasulullah, ya, sebutkan dulu sukunya semua, kumpulkan sukunya semua, satu suku. Wahai kalian bangsa Quraisy, au kalimatan nahwaha, ishtaru anfusakum, kata Nabi, kalian semua selamatkanlah diri kalian dari azab Allah. Kalian selamatkan diri kalian semua dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. La ughli'ankum min Allah syai'a. Karena aku, kata Nabi, karena aku tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian sedikit pun. Kalian selamatkan diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab aku, walaupun aku adalah suku kalian, satu suku dengan kalian, tapi pada hari kiamat aku tidak bisa menolak azab Allah dari kalian. Aku tidak bisa menyelamatkan azab Allah dari kalian. Maka kalian selamatkan diri kalian sendiri. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sukunya. Kemudian kata Rasulullah setelah memanggil semua sukunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersempit. Ya, memulai dari yang paling dekatnya lagi. Jadi mulai yang dekat dulu, suku-suku. Sebab itulah perintah Allah ya. Yang paling dekat dulu. Maka dikumpulkan semua yang satu suku dengan Rasulullah. Yang lain tidak. Yang satu suku dulu. Setelah Nabi SAW menyampaikan kepada mereka agar kalian menyelamatkan diri kalian dari azab Allah, sebab aku kata Nabi tidak bisa menolong kalian pada hari kiamat. Walaupun kita satu suku, tidak bisa. Walaupun aku satu suku dengan kalian. Iya. Setelah itu Nabi memanggil pamannya yang paling dekat lagi. Kata Rasulullah, ya Abbas, ya Abbasu ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas, anaknya Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Pamannya Nabi, selamatkan dirimu dari azab Allah. La ughli'anka min Allah syai'a. Aku tidak bisa sedikit pun menolak atau menyelamatkan engkau dari azab Allah, walaupun kamu adalah pamanku. Ini kata Nabi. Iya. Kemudian Nabi berkata lagi, memanggil lagi bibinya. Tadi pamannya dipanggil bibinya, ya Safiyyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki min Allah syai'a. Wahai Safiyyah, bibinya Rasulullah, bibi Rasul, selamatkan juga dirimu dari azab Allah. Karena aku, walaupun kamu bibiku, aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Nabi. Kemudian Nabi memanggil putrinya yang paling dicintai. Ya, belahan jiwa beliau. Kata Rasulullah, ya Fatimah, wahai Fatimah, binta Muhammadin, putrinya Muhammad, anak saya. Kata Nabi, wahai Fatimah, putri Muhammad, salini min mali ma syi'ti, mintalah kepada aku harta, terserah kau, harta apa saja minta kepada aku. Kalau harta, kata Nabi, bisa saya beri, silahkan minta. Kalau harta, saya akan beri. Harta apa yang kamu minta, saya akan berusaha untuk beri. Tetapi untuk menyelamatkan kamu dari azab Allah, la ughni anki min Allah syai'a. Aku tidak bisa menolongmu dari azab Allah. Kalau engkau meminta kepadaku harta, saya bisa beri. Tapi kapan engkau meminta kepadaku agar menyelamatkan engkau dari azab Allah pada hari kiamat? Maaf, saya tidak bisa. Walaupun engkau putriku, walaupun engkau belahan jiwaku yang sangat saya cintai, saya tidak bisa menolongmu dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah khutbah Rasulullah, peringatan Nabi kepada keluarga-keluarga yang dekat. Ya, lihat di sini ikhwan fillah, bagaimana seorang Nabi yang mulia tidak bisa berbuat apa-apa kepada keluarganya yang paling dekat, sampai kepada putrinya sendiri yang paling dicintai. Seorang Nabi. Ya. Maka Di sini terdapat masalah yang sangat penting sekali. Ya, terdapat masalah yang sangat penting sekali untuk kita pahami bersama dan diperhatikan oleh mereka-mereka yang selalu mengaku keluarga Nabi, yang selalu mengaku Ahlul Bait, selalu mengaku Habib-Habib keluarga Nabi, tapi tidak berjalan dengan jalannya Rasulullah. Baik, asal dulu. Sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka semua bahwa selamatkan diri kalian dari azab Allah. Kenapa? Karena aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Itu kata Nabi. Sampai putrinya sendiri dibilang begitu. Baik. Ikhwani fillah azakumullah. Maka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada manusia, bahkan kepada yang paling dekatnya saja, Nabi tidak bisa. Nabi sendiri mengatakan begitu kepada kita, bahwa engkau mati menyelamatkan dirimu. Kalau kamu minta harta kepadaku, saya beri, saya bisa. Tapi untuk menyelamatkan engkau dari azab Allah, saya tidak bisa. Nabi tidak bisa memberi pertolongan kepada putrinya sendiri yang paling dekat. Maka bagaimana dengan mereka-mereka yang bukan keluarga Nabi? Bukan keluarga Nabi, bukan apa-apanya Nabi, bahkan Nabi tidak kenal dia, siapa dia? Iya. Abu Bakar tidak mengenal dia, Umar tidak mengenal dia, Utsman tidak mengenal dia, tidak ada yang mengenal dia dari kalangan sahabat. Bahkan tidak ada yang mengenal dia dari kalangan orang-orang yang mulia, para ulama. Kok bisa dia meminta pertolongan kepada Nabi? Kok bisa dia meminta agar diselamatkan dari neraka kepada Nabi? Kok bisa dia beristighosah kepada Nabi? Ini kan kebatilan yang sangat batil sekali. Ya, keluarganya saja Nabi tidak bisa selamatkan. Ya, apalagi ada orang yang datang kepada kuburan Nabi memohon kepada Nabi agar di berikan syafaat, diberikan ini dan itu. Iya. Baik, sampai ya masyhur ya, sering kita dengarkan syair-syair yang sering disampaikan oleh mereka, para ahli khurafat, para sufi. Ya, mereka sering membacakan syair-syair, ya akramal khalqi ma li man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Itu syair yang sering dibaca dalam acara-acara mereka. Wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Muhammad, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Muhammad, ma li man aludu bihi, kepada siapa aku berlindung, kepada siapa aku berlindung kalau bukan kepada, ketika terjadi bencana yang melanda secara merata. Kalau bukan kepada aku berlindung, kepada siapa aku berlindung? Nabi sudah mati, Nabi sudah meninggal. Ini syair masih dibaca. Iya. Apakah Rasulullah SAW bisa menyelamatkan? Tidak bisa. Menyelamatkan dari azab Allah, Nabi tidak bisa. Nah, ada Nabi yang mengatakan, anta di rusul di khitab, engkau Nabi adalah penutup para Nabi, anta lil maula syakur, engkau wa Nabi adalah hamba pimpinannya orang-orang bersyukur. Abdukan miskin, hambamu yang miskin ini, hambamu yang miskin ini sudah memperhamba dirinya kepada Rasulullah. Bukankah kita semua adalah hamba-hamba Allah? Ini apa kata dia? Anta lirrusuli khitab, anta lil maula syakur, abdukan miskin. Itu tadi pujian-pujian kepada Rasulullah yang dibaca. Pujian-pujian, apa pujiannya? Anta, tadi anta lirrusuli khitab, engkau adalah penutup para nabi, engkau adalah pimpinannya orang-orang yang bersyukur. Setelah itu, abdukal miskin, hambamu yang miskin ini, yarju fadlakal jambal ghafir, sangat berharap keutamaanmu yang sangat banyak. Ya, fika qad ahsantu dhanni, hanya kepadamu aku berbaik sangka wahai Muhammad. Ya basyiru ya nadir, wahai yang memberi peringatan dan yang memberi kabar gembira. Ini benar ya. Aku berbaik sangka kepadamu wahai Muhammad, yang wahai yang memberi peringatan. Itu tadi Nabi memberi peringatan. Sebab Nabi memang disifati sebagai nadir, pemberi peringatan. Ya basyir, dan juga memberi kabar, kabar gembira. Setelah itu apa kata dia? Fa'alizni wa'ajirni, fa'alizni wa'ajirni, istighotah kepada Nabi. Alizni itu istighotah, wa'ajirni, dan selamatkan aku. Ya mujiru minas sa'ir, yang menyelamatkan dari neraka sa'ir. Kalau ada yang mengatakan itu tidak apa-apa, subhanallah. Ya, orang yang membaca ini, dia baca ini tidak tahu artinya apa dia baca ini. Dia tidak mengerti artinya apa dia baca. Sebab apa? Sebab yang ada dalam pikirannya cuma amplop. Tidak pernah dia tahu apa artinya ini. Dibaca saja, dibaca saja. Apa artinya? Mereka tidak paham artinya. Asal dilakukan saja. Tidak tahu artinya. Ini apa ini? Ini kesyirikan yang luar biasa. Memperhambakan diri kepada Rasulullah, luar biasa kesyirikannya. Ada yang mengatakan bukan kepada Nabi maksudnya itu, kepada Allah itu. Bagaimana dikatakan kepada Allah? Susulannya ini kepada Nabi. Susulannya jelas kepada Rasulullah. Dia mengatakan, fika qad ahsantu dhanni. Ini bersambung, tidak dipotong ini. Bersambung ini syairnya. Fika qad ahsantu dhanni, padamu, hanya kepadamu aku berbaik sangka. Ya, ya basyiru ya nadir, wahai yang memberi kabar gembira dan wahai yang memberi peringatan. Itu Nabi. Itu sifatnya Nabi itu, basyiran wa nadira dalam Al-Qur'an. Basyiran wa nadira itu sifatnya Nabi. yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Setelah itu, fa ajirni, tolong saya. Wa ajirni, selamatkan saya. Ya mujirun nas-sa'ir, yang menyelamatkan dari neraka sa'ir. Nabi sudah mengatakan tadi, selamatkan dirimu. Aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an ucapan Nabi Muhammad, "Qul inni la yujira li ahadun." Apa ayatnya? "Qul la amliku li nafsi dharran wa la rashada." Qul inni, apa itu? "La yujira li min Allahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada." Dalam surah Al-Jin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada. Katakan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak ada kekuasaan. Tidak bisa. Tidak punya kuasa untuk memberikan kepada kalian manfaat dan menolak bahaya dari kalian. Qul inni la yujirani ahadun. Qul inni la yujirani ahadun. Apa? Qul inni la yujirani min Allahi ahad. Katakan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, kata Allah, sampaikan wahai Muhammad bahwa tak ada seorang pun, tak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan aku dari azab Allah. Apa kata Allah kepada Muhammad? Katakan kepada mereka manusia, sampaikan kepada mereka bahwa tak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan aku, kata Nabi, yang bisa menyelamatkan Nabi. Kalau Allah ingin mengazab aku, tidak ada yang bisa menyelamatkan aku dari azab Allah, Nabi. Walan ajida min dunihi multahada. Dan katakan wahai Muhammad, tak ada, aku tidak mendapatkan, ya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala tempat untuk berlindung. Tidak ada. Katakan wahai Muhammad bahwa aku, kepada aku, tidak punya tempat berlindung kepada siapapun selain Allah. Nabi sudah bilang begitu, apa lagi? Ya. Baik, dan jamaah sekalian, ikhwan fillah rahimakumullah, dari hadis ini nampak jelas sekali bahwa Nabi tidak layak diibadah. Berdirinya peribadatan kepada selain Allah, walaupun itu Nabi Muhammad. Sebab kenapa? Sebab Nabi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa menyelamatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kata Syekh Shalal Fauzan, ini penting, ini yang paling penting dari faedah hadis ini, kata beliau, fahada fi dalilun ala mas'alatin muhimmah. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil tentang masalah yang sangat penting sekali. Ada satu masalah penting sekali, masalah yang sangat penting sekali, kata beliau. Dan ini merupakan dalil membantah mereka. Apa itu masalah itu? Kata beliau, wajib annahu la yajuzul i'timadu ala nasabi wal qarabati min al-anbiya'i was-salihin li'annahu la yughni 'inda Allah shay'an. Kata beliau bahwa tidak diperbolehkan bagi manusia untuk bersandar kepada nasab. Tidak boleh manusia bersandar kepada nasab dan kekerabatan. Apakah itu satu nasab dengan Nabi, satu keluarga dengan Nabi, atau satu keluarga dengan orang saleh? Artinya begini, tidak boleh kita mengatakan, ya, bapakku saya Nabi, berarti saya juga selamat. Ya, kakekku dulu saya kiai, jangankan kiai, Nabi saja tidak boleh. Ya, tidak boleh seseorang bersandar kepada nasab atau kepada kekerabatan, apakah itu Nabi atau orang soleh. Ya, keluarganya mungkin Nabi, tidak boleh. Tidak boleh kita bersandar bahwa keluarga kita Nabi, kemudian kita akhirnya menyangka kita akan selamat. Tidak bisa seperti itu. Ini dari itu. Sebab pada hari kiamat itu tidak bermanfaat itu kekerabatan. Tidak ada manfaatnya itu. Tidak bermanfaat. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza nufikha fis-sur." Dan jika sangkakala telah ditiup hari kiamat, "fala ansaba bainahum yawma idzin." Maka pada hari itu tidak ada manfaatnya dari kekerabatan. Tidak ada terputus. "Yawma yafirrul mar'u min akhihi." Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya. Dilihat saudaranya, tidak peduli dia. Padahal dulu di dunia bersaudara. Wa ummihi wa abi, lari dari ibunya. Dilihat ibunya menderita, dia tidak peduli lagi. Tidak peduli menderita. Kenapa? Masing-masing dia menyelamatkan diri. Tidak bermanfaat dari kekerabatan. Ya. Maka ikhwani fillah azakumullah. Maka ini bantahan kepada mereka-mereka yang selalu mengatakan kami ahlul bait. Kami ahlul bait. Kami keluarga Nabi. Kami habib-habib, ada keturunan dengan Nabi. Dengan itu mereka menipu masyarakat. Dengan itu mereka mengambil harta orang dengan cara yang tidak benar. Ya, mempopulerkan dirinya bahwa kami ini adalah ada keturunan dengan Nabi. Ada, masih ada hubungan dengan Nabi. Ya, kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, yaqulu ba'dhum, sebagian mereka berkata, ana min ahlil bait. Saya adalah keluarga Nabi. Naam. Wa yattakilu ala hadha, dan dia mencukupkan dengan itu saja. Wa la yahfal bil a'mal shalih, dia tidak beramal saleh. Yadunnu anna kaunahu min ahlil bait yakfi. Dia mengira ketika dia sudah menjadi keluarga Nabi sudah cukup. Wa hadha ghururun min asy-syaitan. Ini termasuk tipu daya syaitan kepada mereka. Baik, kata beliau. Ya. Ada sebagian mereka yang mengatakan saya ahlul bait dan membiarkan manusia bertabarruk kepadanya. Mengusap-usap dia, mengelus-elus dia, mencium-cium kakinya. Itu kan ada ya? Ada ya, kami ini keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu maksum, kata mereka. Keluarga Nabi itu maksum, terjaga dari dosa, terjaga dari kesalahan, suci mereka. Sehingga apa? Sehingga orang pun berdatangan untuk mencium kakinya, memuliakan dia. Kan begitu. Sampai ada mengatakan, ya kalau kalau kita apa namanya, kalau kita mengikuti keluarga keluarga Nabi ahlul bait itu, maka kita akan selamat, sudah jaminan keselamatan. Karena ada begitu ya. Baik, jadi banyak seperti ini, keluarga ini bersandar kepada ahlul bait, mengatakan ya saya keluarga Nabi, saya ini ada garis keturunan dengan Nabi, sehingga menyangka dirinya akan selamat, dirinya akan naam, akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Bahkan orang-orang pun akan ditipu oleh dia. Ya, maka ini merupakan bantahan kepada mereka, kata beliau. Ini kata beliau bantahan kepada mereka bahwa pada hari kiamat tidak ada istilah hubungan kekerabatan. Tidak bermanfaat itu. Berdasarkan hadis tadi ya. Berdasarkan hadis tadi. Ya. Dan itu yang terjadi khodim bin Rasulullah. Ya, sebab saya pernah ketemu langsung, pernah saya menyaksikan langsung, ya orang-orang yang luar biasa bidahnya. Kalau salat tarawih, zikirnya itu lebih panjang zikir dari salat tarawihnya, betul. Kebidahannya luar biasa. Selesai salat tarawih dipanggil kita, saya di luar bidah. Itu di luar itu sudah lebih. Jadi orang di luar, seakan-akan dirinya yang suci. Padahal dia tidak sadar tadi itu sudah larut dalam kebid'ahan yang luar biasa. Lebih panjang zikirnya daripada salat tarawihnya. Dari mana dalil seperti itu? Iya. Nah, dianggap dirinya keluarga Nabi. Seakan-akan ketika dia sudah keluarga Nabi, dia akan selamat. Tidak seperti itu. Banyak keluarga Nabi tapi celaka. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab itu pamannya Nabi. Tapi apakah Abu Lahab celaka karena dia adalah pamannya Nabi? Apakah Abu Lahab selamat karena dia paman Nabi? Tidak. Allah menurunkan satu surah khusus, tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Celaka kata Allah. Celaka itu Abu Lahab wa tabb, dan betul-betul celaka lagi dia. Nomor celakanya. Tabbat yada, celaka Abu Lahab, ditambah lagi, dijawab lagi wa tabb, dan betul-betul celaka dia. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya itu hartanya, dan tidak ada gunanya seluruh kebaikannya. Sebab Abu Lahab terkenal apa? Terkenal jago infak. Abu Lahab hebat itu, dermawan itu. Kalau ada tamu luar biasa, Abu Lahab menjamu mereka. Luar biasa, terdepan dalam menjamu tamu. Tapi apa kata Allah? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celaka, dobol celaka. Terus hartanya bagaimana? Kebaikannya? Ma agna. Tidak ada manfaatnya kata Allah. Ma agna anhu maluhu wa ma kasaba. Kemana dia? Sayasla nara. Dia akan masuk neraka. Zata lahab, yang memiliki golakan yang sangat besar. Wa mra'atu, istrinya pun celaka. Istrinya pun ikut celaka juga. Itu keluarga Nabi. Keluarga Nabi, tapi celaka. Makanya keluarga Nabi itu menjadi keluarga Nabi itu, ya itu bukan ukuran bahwa ketika seseorang menjadi ahlul bait keluarga Nabi masih selamat. Tidak. Sebab yang menyelamatkan manusia pada hari kiamat apa? Bukan karena hubungan kekerabatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribunakum indana sulfa." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan harta kalian, bukan anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya, bukan itu. Tapi apa yang mendekatkan kalian? Illa man amana wa amila salihah. Yang mendekatkan dia kepada saya adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian apa? Apakah karena wajah? Apakah karena hubungan satu nasab, satu suku, satu keluarga? Tidak. Tapi kata Allah, yang paling bertakwa di antara kalian itu yang paling mulia. Oleh karena itu banyak keluarga Nabi tapi celaka juga. Kenapa? Karena mereka musyrik, tidak bertakwa kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi. Iya, Abu Lahab dari contohnya. Iya, Abu Lahab. Siapa lagi pamannya Nabi yang celaka? Abu Thalib. Abu Thalib juga celaka, pamannya Nabi. Paman yang selama ini menyokong dakwah, membela dakwah Rasulullah, marah kalau ada yang menyakiti Nabi. Tapi di mana tempatnya Abu Thalib? Kata Nabi, huwa fi dhahwahin min nar. Dia berada di permukaan neraka yang paling atas. Laula ana, kalau bukan karena saya, lakana fi dharqin asfali min nar. Dia akan berada di kerak neraka yang paling bawah. Tapi dia diangkat ke atas neraka yang paling ringan. Apa ringannya? Dipakaikan sendal mendidih otaknya. Seperti itu selama-lamanya. Pamannya Nabi, pamannya Nabi. Yang mana ketika Nabi hidup bersama pamannya, pamannya tidak pernah menyakiti Nabi. Bahkan pamannya ini membantu dakwah Nabi. Membantu dakwah Nabi. Tapi kita perhatikan, bermanfaatkah hubungan kekerabatan? Tidak. Tidak bermanfaat. Itu pamannya Nabi. Apalagi kalau kalian bukan keluarga Nabi. Nabi pun tidak mengenal kalian. Seandainya pun Nabi mengenal kalian dan melihat kalian seperti itu, mau sholat sholat tarawih seperti itu, kira-kira apa kata Nabi? Itulah yang Nabi katakan nanti di padang mahsyar nanti, ketika orang ingin minum air telaga, ketika orang ingin minum air telaga ya, setelah hari setelah hisab itu orang butuh minum, orang butuh minum, datang semua manusia untuk minum air telaga, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada bau mis. Siapa yang minum satu kali tidak akan haus selama-lamanya. Itu air. Orang akan minum. Ternyata ada orang yang diusir oleh Nabi. Siapa yang diusir? Siapa yang diusir? Orang-orang yang membuat-buat kebid'ahan dalam agama. Apa kata Nabi? Suhqa, suhqa, diban badda ladinahu. Menjauh, menjauh bagi orang-orang yang berubah agama. Kalau seandainya betul-betul kalian keluarga Nabi, andai kata Nabi melihat kalian seperti itu, Nabi akan usir kalian, pergi kamu. Sebab kamu telah membuat-buat kebidaan dalam agama. Ini pamannya Nabi. Yang paling dekat dengan Nabi saja, yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja pun celaka. Siapa yang paling dekat dengan Nabi? Siapa yang melahirkan Nabi? Ibu dan ayahnya pun celaka juga. Ibu dan ayah, bayangkan, sudah ibunya sendiri Aminah itu pun celaka, tidak masuk surga padahal ibu. Ya. Itu disebutkan dalam banyak hadis. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat khusus berkaitan dengan ibunya Rasulullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis di kuburan, Nabi pernah menangis di kuburan ya. Baik. Nabi menangis di kuburan, kemudian sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau menangis tadi?" Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, "Innal qabra alladhi jalastu 'indahu qabru Aminah." Sesungguhnya kuburan tadi yang saya duduki, ya, maksudnya yang saya duduk di dekatnya, bukan duduk ya, yang saya duduk di dekatnya kuburan itu tadi kuburannya Aminah, ibu saya. Wa idli ista'dantu rabbi fi ziyaratiha fa'adna li. Aku minta izin kepada Tuhanku untuk bisa ziarah, maka Allah mengizinkan aku ziarah. Allah izinkan. Aku minta izin, bisakah saya berziarah kuburan ibu saya? Maka Allah izinkan. Wasta'dantu rabbi bid'a falam ya'dan li. Dan aku minta izin kepada Rabbku, kepada Tuhanku untuk bisa mendoakan ibu saya ampunan. Ternyata Tuhanku tidak mengizinkan. Tidak usah kamu doakan dia ampunan, sebab sudah meninggal, tidak ada gunanya. Yang didoakan itu kalau masih hidup dalam keadaan muslim. Ini hidup mati dalam keadaan musyrik, tidak bisa didoakan. Maka turun ayatnya ketika Nabi minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampunan untuk ibunya, Allah menurunkan ayat, maka nabi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka nabi, tidak boleh bagi seorang nabi siapapun, Nabi manapun tidak boleh, dan juga tidak boleh bagi orang-orang yang beriman, siapapun dia, Nabi siapapun dan siapapun orang yang beriman itu, tidak boleh, kata Allah, untuk memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik. Tidak boleh dia memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, walaupun orang-orang musyrik itu yang meninggal itu adalah keluarganya, tidak boleh. Setelah apa? Min ba'di ma tabayyana lahu, setelah jelas baginya bahwa keluarganya yang meninggal itu min ashabil jahim, termasuk penduduk neraka jahim. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak bisa. Ini ibunya Nabi. Ayahnya pun Rasulullah demikian. Ayahnya pun Rasulullah seperti itu, disebutkan dalam hadis sahih. Ya, siapa yang menolak hadis ini dan mengatakan lemah, ya maka ya taibudu dihadapkan kepada ahlul hadis. Sebab ahlul hadis mensahihkan hadisnya, bahkan disebutkan dalam riwayat Muslim tadi. Dalam riwayat Muslim ada seorang laki-laki datang bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, di mana bapakku? Di mana bapakku di hari kiamat?" Maksudnya, bapakku meninggal, di mana dia, neraka atau surga? Nabi tidak jawab. Ya, Nabi hanya diam sebentar. Setelah itu Nabi jawab, "Abu katinta, bapakmu di neraka. Pergilah orang itu." Mungkin sedih ya. sedih mungkin dipanggil sama sini panggil orang itu tadi. Kalau dilihat Nabi sedih, Nabi lihat dia sedih, maka Nabi panggil, dihibur. Apa kata Nabi? Abi, Abu, Kawa Abi Tina, bapakmu dan bapakku sama-sama di neraka, maka tidak perlu sedih. Bapakmu dan bapakku sama-sama di neraka. Ini Nabi sendiri bilang. Dan itu hadisnya sahih riwayat Muslim. Ini perhatikan ikhlas kalian, ibu dan ayah Rasulullah itu masuk neraka dan tidak bermanfaat hubungan ayah dan anak. Padahal Nabi-Nabi. Ya, Nabi tidak bisa menolak. Ya, ketika ibunya meninggal dalam keadaan syirik, ayah meninggal dalam keadaan syirik, tidak bisa bermanfaat hubungan kekerabatan. Iya. Kalau ada yang mengatakan, ya, sebab ada orang membantah, ya, ada orang yang coba-coba membantah hadis ini, sebab tidak bisa dilemahkan, ya, riwayat Muslim, tidak bisa dilemahkan. Bagaimana cara mau dilemahkan? Riwayat Muslim ini, marah kaum Muslim. Apa mereka lakukan? Kata mereka, syubhatnya, mereka mengatakan, ya, ibunya Nabi dan ayahnya Nabi tidak mungkin. Pertama di perasaan tidak mungkin. Masa ibu dan ayah masuk neraka? Tidak mungkin. Masa yang melahirkan Nabi masuk neraka? Itu kan perasaan, ya. Tapi kita kan beragama bukan dari perasaan, tapi dari hati. Dan banyak Nabi, istrinya masuk neraka, anaknya masuk neraka. Sebab memang yang bermanfaat itu bukan kekerabatan, keimanan yang bermanfaat, amal soleh yang bermanfaat. Ya, ada yang mengatakan misalnya, ya, syubhatnya apa? Dia mengatakan bahwa ibunya Nabi dan ayahnya Nabi itu masuk syurga karena dia berada di zaman fatrah. Berada di zaman fatrah. Sering dengar syubhat ini? Fatrah itu apa? Kosong Nabi, belum Nabi, Nabi belum diutus. Nabi belum diutus, jadi ada masa kekosongan. Namanya fatrah itu, masa kekosongan, ya. Ya, terakhir Nabi yang diutus siapa? Jadi saya, setelah itu kosong. Ya, kosong baru Nabi diutus. Nah, ayahnya Rasulullah dan ibunya itu hidup di tengah-tengah kekosongan Nabi. Dan orang yang hidup di zaman fatrah, kata mereka, orang yang hidup di zaman fatrah itu tidak bisa dipastikan masuk neraka. Tidak bisa dipastikan. Ya, okay. Itu syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua, alasan mereka, Allah itu tidak akan menyiksa seorang hamba sampai apa? Sampai datang kepadanya seorang Rasul yang memberi peringatan. Kan begitu? Mabakunna mu'adzibina hatta naba'ata Rasul. Itu dalilnya. Mabakunna mu'adzibina hatta naba'ata Rasul. Kami tidak akan mengazab siapapun sampai datang kepadanya seorang Rasul memberi peringatan. Artinya, orang nanti disiksa kalau ada ilmunya. Kalau sudah sampai ilmu. Kalau belum sampai ilmunya, tidak apa-apa. Ada orang misalnya na'am melakukan pelanggaran, dia tidak apa-apa, itu salah. Dia tidak punya ilmu, maka tidak apa-apa. Kan begitu, ya. Nanti diazab oleh Allah kalau dia sudah tahu ilmunya. Misalnya, ya. Nah, itu dua syubhat. Dua syubhat ini dibantah oleh Al-Imam Nawawi. Dua syubhat ini diterangkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Yang anehnya, orang-orang yang sering menyampaikan syubhat ini orang-orang yang mengaku mazhab Syafi'i. Sementara ulama'nya mazhab Syafi'i sudah berkomentar. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Ya, ini bantahannya dari Imam Nawawi. Seorang imam yang berbantah Syafi'i. Apa kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim jilid 3? Kata beliau, wafih. Setelah menyebutkan hadis ini, ya. Setelah beliau menyebutkan hadis ini dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan wafih, dan di dalam hadis ini terdapat faedah. Anna man mata bil fatrah, siapa yang meninggal di atas fatrah, fatrah tadi, meninggal di atas fatrah, ala ma kanat alaihi al-arab min ibadat al-awthan fa huwa min ahli an-nar. Tetapi dia berada di atas agama ahlul arab pada saat itu, menyembah patung, tetap dia masuk neraka. Itu kata beliau. Ya. Jadi bukan dijihad karena fatrah atau tidak. Walaupun dia hidup di zaman fatrah, tapi ketika dia berada di atas agama jahiliyah, agama yang menyembah patung, tetap dia masuk neraka. Kenapa? Karena seluruh nabi, dari nabi dulu sampai nabi Isa, setelah itu menunggu nabi Muhammad muncul, itu semuanya mengajarkan apa? Tauhid. Begitu ya? Jelaskan. Jadi apapun alasannya, seandainya mengatakan hidup di zaman fatrah, iya, kalau dia hidup di zaman fatrah, tapi tetap berada pada agama nabi Isa, yaitu mentauhidkan Allah, itu betul. Iya, walaupun dia tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad yang bukan berkaitan dengan tauhid ya, syariat-syariat lainnya. Paham ya? Tetapi ketika dia hidup di zaman fatrah, tapi tetap berada di atas ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, maka dia tetap penduduk neraka. Kenapa? Karena musyrik. Dan ini yang ada pada orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berada di atas ibadah jahiliyah. Nah, yang kedua tadi bahwa tidak akan disiksa ya. Apa kata Imam Nawawi rahimahullahu taala? Wa laisa hadza mu'akhadatun qabla bulughi ad-da'wah. Dan ini bukan, dan orang tua beliau bukan disiksa karena belum sampai dakwah, bukan. Orang tua Rasulullah disiksa bukan karena belum sampai dakwah. Fa inna haula qad balaghathum da'watu Ibrahim wa ghairihi. Karena mereka-mereka itu sudah sampai kepada mereka dakwah nabi sebelumnya. Dakwah siapa? Dakwah Ibrahim, dakwah nabi setelahnya terakhir nabi Isa. Tidak sampai kepada mereka dakwah itu. Tidak sampai kepada mereka dakwah tauhid. Masih sampai. Iya. Makanya, orang-orang jahiliyah dahulu, Abu Lahab dan jahat, itu apa? Mereka juga melaksanakan ibadah hati. Sebab itu syariatnya Ibrahim. Mereka juga berkurban. Sebab itu syariat Ibrahim. Mereka tahu itu syariat Ibrahim bagaimana. Tapi mereka tinggalkan ajaran Nabi Ibrahim. Jadi mereka disiksa oleh Allah bukan karena tidak sampai dakwah. Telah sampai dakwah kepada mereka, dakwah Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya. Tetapi mereka tidak mengikuti dakwah itu. Paham ya? Jadi kalau ada yang mengatakan tidak sampai dakwah kepada mereka, dari mana kita tahu? Mereka sudah tahu dakwah. Mereka sudah mengenal tauhid. Bahkan mereka mengenal ajaran Nabi Ibrahim. Buktinya apa? Mereka berhaji, mereka berkurban. Ya, dan seterusnya. Baik, khadim bin Azimullah. Nah, dengan demikian, alhamdulillah, sudah pembahasan kita. Bab ini sudah selesai ya. Bab yang berkaitan dengan batilnya kesyirikan. Insyaallah taala kita akan masuk nanti pada bab yang baru di ilmu nanti. Ustaz, tolong jelaskan kapan waktu masuk dan berakhirnya sholat duha. Ya. Masuknya waktu sholat duha ketika matahari sudah terbit sempurna dan sudah meninggi. Setinggi qaidurun seperti setinggi tombak, maka sudah setinggi tombak itu sudah masuk waktu sholat duha. Kapan berakhir sebelum matahari tepat berada di atas kepala, sebelum waktu matahari berada di atas kepala ya, sebelum waktu duhur itu. Sebab kalau matahari sudah berada tepat di atas kepala, hilang bayangan, itu waktu makruh, tidak boleh sholat ya. Dan sebelumnya masih bisa. Dan sholat duha itu semakin tinggi matahari dikerjakan semakin baik. Sholat duha itu bukan semakin cepat semakin baik, semakin diakhirkan waktunya semakin baik. Ya, mungkin jam 10 semakin baik. Atau jam 11 masih bisa, dan itu waktu-waktu yang paling bagus. Jadi sholat duha itu semakin diakhirkan waktunya semakin afdal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, saya seorang mahasiswi semester 7 dan insya Allah akan keluar KKN di bulan Februari mendatang. Dan lokasinya ditentukan oleh kampus, yaitu di Mantai. Sedangkan di sini saya tidak punya mahram yang bisa menantang. Jadi, apakah bila saya tetap safar tanpa mahram dan terjadi sesuatu di perjalanan, apakah saya dikatakan meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah karena safar tanpa mahram? Dan tolong berikan nasihat apa yang harus saya lakukan, Ustaz. Jadi seorang wanita keluar melakukan perjalanan safar tanpa mahram itu hukumnya haram. Tidak boleh bagi wanita pergi jauh dan sudah termasuk safar tanpa disertai dengan mahramnya, pergi sendiri, itu haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata laylin masirata yawmin wa laylatin illa ma'a bi mahramin." Tidak halal. Tidak halal, kata Rasulullah, bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk melakukan perjalanan tanpa ada mahram yang menyertainya. Tidak halal, haram bagi wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan hadis tersebut sudah jelas apa yang sikap yang harus dilakukan oleh sang penanya. Ya, kalau dia tidak punya mahram, dia harus cari, harus berusaha mencari. Ya, kalau dia sudah mencari tidak ada, jangan berangkat. Jangan berangkat. Kenapa tidak boleh berangkat kalau tidak ada mahram? Jangankan pergi KKN, pergi haji saja. Pergi haji. Ya. Pergi haji, orang pergi haji, seorang wanita pergi haji, tidak ada mahramnya, walaupun dia banyak harta, sehat fisik. Ya, sehat fisik, banyak harta. Itu termasuk apa? Termasuk tidak mampu namanya. Tidak wajib. Kenapa tidak mahram? Dan orang yang diwajibkan beribadah haji hanyalah orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan ya, manusia punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji hanya untuk Allah, bagi siapa yang Allah wajibkan? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang bisa melakukan perjalanan. Yang bisa melakukan perjalanan di sini maksudnya bagaimana? Bisa dari sisi harta. Ada hartanya, kalau tidak ada tidak wajib. Apa yang mau dipakai? Terbang seperti Aladin. Iya, pakai jin. Yang kedua, bisa dari sisi fisik. Ada hartanya tapi tua dia, tidak mampu dia. Maka tidak wajib haji, tapi boleh dibadalkan, diwakilkan, dihajikan. Yang ketiga, seorang wanita itu harus ada mahram. Kalau tidak ada mahram, maka termasuk tidak bisa apa, termasuk orang yang tidak mampu melakukan perjalanan. Kenapa? Tidak ada mahramnya. Ini pada haji. Jadi tidak ada istilah mahram buatan. Tidak ada istilah mahram buatan. Mahram buatan itu bikinan manusia itu. Ya, dalam Al-Quran tidak ada seperti itu mahram buatan. Jangan membuat-buat agama. Jangan membuat-buat perkara baru dalam agama. Ya. Tapi maka yang beribadah haji saja tidak boleh. Ya, padahal mau ibadah haji, apalagi yang lainnya. Maka kalau memang tidak ada mahram, maka sebaiknya jangan melakukan perjalanan ke maksiat. Nah, pertanyaannya di sini, kalau meninggal, kalau meninggal, meninggal di atas maksiat namanya. Meninggal di atas maksiat, sebab meninggal tanpa melakukan perjalanan tanpa mahram, ini meninggal di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat saya kepada akhwat yang ingin melakukan perjalanan, iya. Yang pertama cari mahram dulu, berusaha mencari mahram ya untuk menemani dia melakukan perjalanan KKN. Ya, kalau dia sudah mencari tidak ada, maka berusaha memberi udzur, menyampaikan kepada dosennya. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau ternyata dosennya ngotot, harus berhenti. Kalau tidak lulus, sudah, tidak usah saya lulus. dalam secara lurus. Tidak apa. Tidak apa. Daripada kita mencari ridhonya manusia, mencari ridho manusia dengan meraih keberkahan Allah, itu kan bahaya. Iya. Maka kalau kita tidak lurus tidak apa-apa. Sebab yang kita ikuti adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan kita takut kepada manusia. Iya. Kalau kita seperti itu, insyaallah taala akan ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Yakin saja. Selama kita berada ya melaksanakan meninggalkan larangan-larangan Allah, pasti ada jalan keluar itu. Sebab Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan jalan keluar. Dan Nabi kita bersabda, "Man istabasa ridallahi bisakhatin nas." Siapa yang mencari ridha manusia? Kadang siapa yang mencari ridha manusia? Ya, dengan kemurkaan Allah, dia resikonya apa? Harus nak membuat Allah murka kepadanya. Apa kata Nabi? Sakhit Allah alaihi wa ashab alaihi nas. Maka Allah akan murka kepadanya, dan suatu saat Allah akan menjadikan manusia murka kepadanya juga. Sebaliknya, wabil tamasa ridha Allah wa sakhat nas. Siapa yang mencari ridha Allah, mencari ridha Allah walaupun manusia marah semua, tapi dia cari ridha Allah, dia beramal mencari ridha Allah, maka ya walaupun manusia marah kepadanya, apa kata Nabi? Radhiyallahu anhu, Allah akan ridha kepadanya, wa arda alaihi nas, dan suatu saat Allah akan menjadikan manusia itu ridha kepadanya. Yang tadinya tidak suka kepadanya berbalik menjadi suka dan ridha kepadanya. Apalagi kalau diterangkan ini agama ini. Kalau Anda Islam, Anda seorang muslimah, ini agama Nabi memerintahkan kita. Maka mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pikirannya, membukakan hatinya, sebab hati-hati manusia berada di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha. Apa yang harus dilakukan seorang istri apabila seorang suami susah untuk diajak kebaikan? Contohnya, susah disuruh mengaji. Mengaji sudah ta'lim mungkin ya. Susah diajak ta'lim karena merasa sudah tahu semua. Masya Allah. Ya kalau merasa sudah tahu semua, tidak perlu diajak ta'lim. Antum ta'lim sama dia. Istrinya tahu, kalau begitu kamu sudah tahu semua, tadi itu sama saya. Sampai kami dulu supaya saya tidak jauh-jauh kan begitu. Jadi kita tadi sama-sama di sini. Ya. Susah bangun subuh. Nah, sudah tahu semua, tapi susah bangun subuh. Banyak ilmunya tapi Masya Allah, tidak bisa bangun subuh. Dan keseringan begadang tadi. Aduh. Betul-betul Ustaz. Ya, kesedihan begadang dengan orang-orang yang minim ilmu agama. Syukur besar. Ya, ini baik. Mudah-mudahan ini orang awam ya. Mudah-mudahan ini orang awam. Kalau orang awam dimaklumi. Kalau dia merasa banyak ilmunya, itu betul. Kalau orang pasti begitu. Ya, mudah-mudahan ini bukan ikhwah. Ya, kalau dia ikhwah, maka didoakan. Dan doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Baik, jadi seorang istri ketika mendapati suami seperti itu susah dengan kebaikan, ya maka kewajiban dia adalah menasihati. Dia menasihati suaminya, mengajak kepada jalan yang benar, baik memperbaiki urusan untuk menopang agama suaminya. Kalau dia sudah menasihati, dia tidak mendengar, maka dia memikirkan dirinya. Dia memikirkan dirinya bagaimana dirinya bisa baik. Dan mudah-mudahan dengan baiknya dirinya akan membukakan juga pikiran dan hati suaminya. Allahumma sholli subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.